pernah aku ucapkan 1000 pinta. Namun selalu saja berbuah air mata. Aku hilang menyakitkan. Kegagalan di depan mata. Namun masih saja aku terus memaksa. Aku tak jadi diriku lagi. Keras kepala. Pernah aku berlayar terlalu jauh. Aku lupa untuk sejenak bersaung. Lupa ku bisa terluka juga. Hidup di bawah derayan air mata. Koyak tangisku yang kian mendera. Raga merintih hampir mati. Kurebahkan badan dalam pelukan bulan. Dan melebur di bawah gelapnya malam. Hingga aku bisa hilangkan semua keras kepala. Keras kepala. Keras kepala.